di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasil. Mana ada sing ora soleh, sing soleh ya kudu hasil. Ya seni ini, waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besok sak PT nak sing dalan ya geger. Kalau sering pak besok balapan itu kadang gisak nopo. Sak PT, sak PO. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak hudhum wahum ya kisim. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Pengune ora paham bangeten. Wa hum fi ghaflatin minha bi takhosumin wa tabayyun wa aqlin wasyukrin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene. Aku lah di rencana ngono. Aku lah dene ben seru, no? Jebule bareng lapor kok alah kok ya nyoro. Sayyidina Ali bedhe wae anak kowe wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia itu wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Jadi pangeran Adam itu khalifah, jadi malaikat. Khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ora trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet, pertama ribet dengan malaikat. Bareng kobil dengan habil ya ribet dengan dulu. Mulai disini berkara widuan. Terus gunanya gunung widuk itu ada ribet. Kalau gunung widuk tambah ribet. Terus makanya dunia itu seribet, terus dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang. Ini ribet itu dimanage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ora kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, mau piye? Tak pidato ni bingung ta. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dene jawab wah bingung sedanten wah seneng terus iso turu. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Itu orang ngaram larat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, madhe eman ke salat terus. Maksudnya lah madhe eman ke salat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Daya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikira kan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasan elek imami dhewe, koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ono gajine to. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Kowe setuju di masjid imami digaji sama ndak? Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana juga. Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, maksud uang kok ngimami dok rantuk? Gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik-baik. Karena manusia itu punya mental, waduh, ya kesih. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhir. Karena akhirnya imam itu gak bangga. Surga imam itu masanya hebat, jubuli mergo digaji. Nanti man ke sholat terus, ngono gaji ini. Hanya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap pasti bangun apa? Gaji. Karena kalau itu gak bingung saya, hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau gak bingung, berita kok wah berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid, dapat insentif, terus ustadz. Wah berita kok jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Mereka setuju, aku kok didik uang ke dunia. Mereka setuju hafid betul duit kok rawalah. Aku yang mendingin, wong alim mereka mikir dunia, aku yang mendingin. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus ini kan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit, aku yura hape. Nentang ustadz untuk rezeki aku, yura hape. Ustadz fikir, aku akan tenang. Nah aku kan mau keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan gak semua orang keramat. Kalau mau keramat untuk gaji, rantuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Tidak keramat, bujannya cerewet. Saya kumpul mertua. Tidak, kalau sampean misalnya jadi, tidak ini cerita wakil Simon. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju orang? Loh kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ya. Terus dia setuju, kafe terhadap duit. Mungkin ya, kalau jadi sepuluh siaku. Jadi memang kebaikan saja bisa diper. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip kesana, mirip kemari. Makanya disebut ro'yuna sawabun yahtamilul khotok wa ro'yuka khotokun yahtamilul sawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu, tapi ya mungkin salah. Tapi pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat, dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Madinah. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Madinah apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Madinah ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak? Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Madinah sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Madinah. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Min bainihim itu orang-orang keren, kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa, sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk, umum negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Dia jawab mungkin. Jadi dalam kebaikan saja ada perdeb. Kalau gue yang misalnya, dia hukumnya dolan bek konco traktir ya ape. Dia hukumnya neraktir konco nganggu jatah belanja nih bucu. Akhirnya jadi ngelanang-lanang. Jono dia bisa nih jatah bucu atau jatah konco. Karena dia mu cukup naura. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakisi. Makanya sampaian kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok ngusahi beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana, saya sering ditanya. Ada yang pro Gus, kandani nak adzan juga banter-banter mengeramain itu engko. Nak niat sholat terus adzan tak istiqo. Sisitok, sisitok, yo aku tu banter bensiar, sisitok. Mau sedemen dipisau itu, mereka saya ngora seneng malam mau pisau itu, saya ngora seneng tapa adzan pun yo, tapa adzan rame-rame. Maksudnya wes sholat kemilah nanti. Dulu tu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biar, tapi ranggusan sistem. Tapi banter, tapi ngeramain gitu, intinya ngeramain. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakr, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar, jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Jadi Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya enggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdullah bin Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya Ijma' Ahli Sunnah itu Abu Bakar Abdullah bin Umar. Kalau nak bilang jawabannya kok sederhana ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau itu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duko innakum latatuna as-samma, kamu tidak berdoa sama zat sing budak, maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu geger ngono lho kok. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal di dunia itu masalah. Kemilah dia, tidak, ini cerita saja, kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat atau ibadah boleh. Jadi manusia memang potensinya itu ya kisimun dalam kebaikan saja. Jibril orang kondang itu buan tahi malaikat-malaikat yang masyur. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu wais Nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang, saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jari Nabi Ibrahim. Ya, nak gue juga tolong, tak tolong. Tidak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin bodoh, biar aku bodoh makhluk. Kena wani ngomongin sama Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya itu rambe aku sing nulung. Kau pondok aku tak ada no pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim, lo nak soal pangeran, nak soal kodok gue, sebenso. Artinya ini, lo podo kekasih pangeran, ya bantah-bantahan aja. Nangun nang partai politik orang mengeger, mana anak partai politik geger biasa, si Pril geger bet Nabi itu biasa. Mana ke sebenarnya tak kau mungkar nanti butuani dan seru, nopo. Tak kau mata buka, kulo guru TPK, ngenyewa guru TPK jadi tak kau mata buka, sing mulang ni kuku lo. Aman ra tau mulang malah tak kok. Ayo itu masyhur itu termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mung kan akhir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran, Gusti, malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid kok takoki marbuka. Akhirnya pengiran dia nyalano malaikat, yo sing jenis ngono kok jogo takoki. Lucu dong guru tauhid tak koi. Saya kaji Nabi pisan tak koi. Waman Nabi uga. Alam berkorok. Kaji Nabi Muhammad tu saya tak koi waman. Ya tapi pun Nabi malah tak koi waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu, pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila nah anggar wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dalam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantan itu sarahnya apa itu? Aqidatul Awam. Yang Nurul Dalam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah beri saya kasef mukasafa. Mau kepengen roh meletihnya Umar. Zaman ini dunia ngeruang disentai. Jajal dekne itu hubungannya biaya mukar nakir. Wani gak nyentak mukar nakir. Kepikirannya Sayyidina Ali, Umar itu ini dunia kenangannya ngeruang tahu disentak Umar. Jadi wani gak nyentak sinten mukar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasef. Kasef itu ya mukasafa lah. Mukasafa tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Akhirnya tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa. Dan itu pasti mustajab. Mukasafa. Umar mati, kabudut, tunggu nih. Minta kasef. Tewenan. Umar tangi turu, tangi ke kuburannya sewante. Karena akhirnya teko. Dengan wajah yang sangat mengerikan. Misalnya Dina Ali nyeritakan, wajahnya itu kalkidril holi kaya ombreng sing apa nyala. Wes wae seru. Wajah Sayyidina Ali sekali iki ya krono sakjane. Ternyata apa buar mungkar nakir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu enggak ngedapi siapa kan? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini enggak ada lo kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sahibu Habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar nakir mulai mikir, kurang nyentak wes disentak. Ini bisa kamu pakai nanti. Kerong aku, wah, biasa gue jalan ngalor itu. Kemudian cari mungkar nakir, ayo jajal wojo. Ya repot. Siapa? Kan gue wojo, orang kan wojo. Kan mau gue wojo. Akhir mungkar nakir nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Kata Allah, ya sik sopan sidik iku. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya yes, ngene aturane, aja prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku aja garang teman-teman. Semenjak iku sudah ndak segarang iku. Sayyidina Ali intine terus, oh ternyata konsisten. Pantai Umar itu yang akhirat pun masih main cendak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakis. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa masih niate silaturahim tetap dolan yang dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan yang aduh-aduh rapati rahab geremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik ya? Banyak, padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu, kalau bom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk perdamaian juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang-Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang. Makanya idza arata sulhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya enggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus perang. Harus paling enggak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhis. Sampai pas kiamat, itu jek wahum yakhis. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami Malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Cocok kalau debatnya kayak Indonesia, bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami, imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya bokrol juga jadi kayak Indonesia. Madikman kayak sholat terus, lalu gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. orang Indonesia tetap sholat tanpa tapi gremenge jalan. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur, kalau sering tanya gue, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin beri, ngasih insentif sama guru madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, mosok ustaz tapi itu rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Ya Mustafa yang khusus, muni setuju. Terus bosan deh, nabi melarat.